Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sampai halaman berapa? Latihan sudah? Tapi belum dibahas. At-tamrin. Insyaallah gampang ya. Langsung tasriful usul. Tasrif yang pokok, yang inti. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ala fi'lun madin. Fi'il madi, kata kerja lampau. Yaf'ulu fi'lun mudhari'un, kata kerja yang sedang atau akan terjadi, yang akan datang. Fa'alan masdar. Masdaru taukidin. Masdar artinya kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Dia secara lafad adalah isim, tapi punya makna pekerjaan, kata kerja yang dibendakan. Jadi fa'alan artinya apa? Perbuatan. Fa'ilun ismu fa'ilin, isim fa'il, artinya yang melakukan, pelaku. Maf'ulun ismu maf'ulin, maf'ulun artinya atau keluarganya sebagai isim maf'ul. Maf'ul artinya yang dikenai pekerjaan. Begitu. Uf'ul fi'lu amrin, kata kerja perintah. Perbuatlah, lakukanlah. La taf'ul fi'lu nahyin, kata kerja larangan. Jangan kau lakukan. Maf'alun ismu zamanin, kata keterangan waktu. Yaitu waktu terjadinya suatu perbuatan. Maf'alun juga sama, ismu, yaitu wazannya sama, tapi yang kedua ini sebagai isim makanin, ismu makanin, kata kerja atau bukan kata kerja, kata keterangan tempat, kata yang menunjukkan keterangan tempat, tempat suatu perbuatan. Kalau yang pertama tadi keterangan waktu, yang kedua ini keterangan tempat. Mif'alun ismu alatin, isim alat, kata yang menunjukkan alat suatu pekerjaan, misalkan alat memukul dan yang lainnya. Fu'ila fi'lun madin majhulun, kata kerja lampau yang majhul, artinya yang tidak diketahui, apa yang tidak diketahui pelakunya, atau yang ada naibul fa'il. Kalau fa'ala fi'lun madin ma'lum atau ma'ruf, ma'lum, ma'lum artinya yang ada fa'ilnya, pelakunya. Kalau yang fu'ila bukan fa'il lagi tapi naibul fa'il namanya, yang ada pengganti fa'il. Ya kalau bahasa Indonesianya dengan diawali kata di, kalau fa'ala dengan kata me, misalkan memakan. Kalau fu'ilanya berarti dimakan, akala memakan, ukila dimakan. Jadi apa bahasa Indonesianya? Ya tadi akala Muhammadun khubzan, Muhammad telah makan roti. Berarti Muhammad sebagai fa'il. Fa'ala fi'lun madin ma'lum, yang diketahui pelakunya. Kalau diganti jadi fu'ila ukila, jadi apa? Ukila khubzun, telah dimakan siapa? Apa? Khubzun roti. Pelakunya siapa? Enggak tahu, jelas roti telah dimakan. Nah, berarti majhul ini artinya tidak diketahui. Majhul, majhul kan artinya apa? Tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? pelakunya. Nah, atau dalam bahasa lainnya yang ada adalah pengganti fa'il yang tadinya apa? Maf'ul bih, objek. Ketika dia diubah ke fi'il madhi yang majhul, maka pelakunya enggak ada. Yang tadinya objek maf'ul bih jadi naibul fa'il, pengganti pelaku. Ya, ini secara sepintas seperti itu, secara global nanti insyaallah diperdalam lagi. Yuf'alu ini mudhari'nya, fi'lun mudhari'un majhulun. At-tamrinu, latihan, sharrif. Qatala qatlan, coba padan. Qatala, qatala yaqtulu. Jadi kita memulai dengan wazan fa'ala yaf'ulu, mudhari'nya dengan dhammah di tengahnya. Qatala yaqtulu qatlan, terus ya, terus ya, maqtalun, maqtalun, terus yuqtaluna. Ada kitab namanya Maqtal Asy-Syaikh Jamili Rahman, pernah dengar? Tulisan apa kitab? Apa maqtal artinya? Tempat, bisa tempat terbunuhnya, tempat dibunuhnya, atau waktu dibunuhnya. Asy-Syaikh Jamilur Rahman, pakai bahasa apa? Maqtal. Jadi maqtal artinya apa? Bisa waktu dibunuhnya seseorang, atau tempat dibunuhnya atau terbunuhnya seseorang. Itu maqtal. Nasara yang suruh nasron, coba bisa, coba nasoro atau yang nasung, pamin nasoro menolong ya, kalau qatala membunuh, nasoro menolong, nasoro terus jangan di belak, jangan dicampur, fa'ilun itu wazannya, ganti fa'nya dengan nun gitu, jadi na pakai na. Jadi kalau kita hafal fa'ilun, nah gitu langsung nasirun, terus mansurun, terus unsur, terus la tansur, mansurun, terus ya nusiro, yungsoro. Nadhara yang dhuru nadhran, memandang, melihat. Ayo. Terus mangdhurun panjang. Mangdhurun. Mingdhurun. Nu nuzira yunzaru, kharaja yakhruju khurujan, keluar. Khurujan ya, terus ya, terus makhrajun. Khurija yukhraju. Ada kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, tempat keluar, jalan keluar. Yang insyaallah kita cukupkan. Nanti di hafalkan ininya, tasrif usulnya, fa'ala yaf'ulunya, fa'ilun sampai yuf'alu, baru nanti dilatih contoh-contohnya. Fa'ala yaf'ulu berarti nasara yansuru. Kemudian dakhala yadkhulu, kataba yaktubu, tinggal dihafalkan masdarnya. Jadi masdarnya itu enggak mesti fa'lan. Ketika qatlan sama nasran, nadran, tapi ketika kharaja khurujan, bukan kharjan. Jadi harus dihafal masdarnya. Dakhala dukhulan masdarnya. Kataba kitaban. Ya. Insyaallah kita cukupkan. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.